Mitra bisnis pengusaha lapangan golf menggugat undang-undang pajak daerah yang mengkategorikan golf sebagai jasa hiburan, sehingga dikenakan pajak tambahan. Pengusaha menilai undang-undang tersebut diskriminatif, yang menurut pemikiran logis, golf adalah olahraga, bukan hiburan. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat perpajakan Darussalam. Pak Darussalam, apa komentar Anda? Jadi kan gini Mas ya, memang pajak ini kan kalau dari sisi pengelolaan ya Mas ya, memang dipisahkan dua menjadi yang dikelola oleh pemerintah pusat dan dikelola oleh pemerintah daerah ya Mas ya. Pajak-pajak yang selama ini dikelola oleh pemerintah daerah memang sering menimbulkan dispute dan perdebatan panjang ya Mas ya. Karena dari dulu dan sampai sekarang di debat dan dispute ini nggak pernah berhenti Mas. Untuk pajak-pajak yang dikelola oleh daerah atau yang dinamakan pajak daerah. Itu kita harus tahu dulu history-nya ya Mas ya. Memang di pajak daerah ini problem sangat besar Mas ya. Termasuk juga rencana untuk mengenakan golop sebagai atau didefinisikan sebagai hiburan gitu Mas ya. Dan ini menurut saya memang tidak tepat gitu Mas. Makanya ke depan harusnya kita perlu lagi untuk pengelolaan pajak daerah ini untuk lebih ketat lagi, untuk dalam hal tidak diberi ruang lagi untuk memberikan definisi atau sesuatu kepada ke daerah lagi gitu Mas ya. Jadi harusnya pemerintah pusat perlu di sini untuk bisa intervensi terkait dengan pajak daerah ini Mas. Makanya ke depan nih Mas ya, harusnya undang-undang tentang pajak daerah tidak memberikan lagi ruangan ya Mas ya untuk pajak daerah untuk menafsirkan, membuat aturan yang dalam konteks undang-undang pajak daerah yang sekarang itu banyak diberikan ruangan seperti itu. Misalnya dalam hal penentuan tarif dikasih range sekian gitu Mas ya, tidak kurang dan tidak lebih seperti ini. Harusnya ke depan tidak ada hal-hal seperti itu lagi gitu Mas ya. Dan penentuan golf ini sebagai dikenakan pajak daerah ya sangat bertentangan dengan undang-undang yang Mas tadi sebutkan tadi gitu loh Mas. Dan ini pengalaman lah, ke depan kita nggak bisa seperti ini lagi Mas. Dan ini tidak hanya itu aja yang dikeluhkan, sebenarnya banyak yang terkait dengan pajak daerah nih, para pengusaha berkeluh kesah gitu loh Mas. Jadi menurut Bapak, langkah yang diambil oleh para pengusaha lapangan golf ini sudah tepat Pak? Ya, saya pikir kalau memang seperti itu ya hak-hak warga negara atau hak wajib pajak untuk melakukan gugatan seperti itu Mas ya. Kalau memang dirasa memang pajak daerah ini sudah menyimpang dari rohnya gitu loh Mas ya. Demikian Darussalam, saya Giri Sadewa.